الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد جزاك الله خير معشر الأحبة kita melangsungkan barakallahu fikum. Semoga kalau kita tidak menyempurnakan tapi bisa barakallahu fikum mengambil setengahnya atau lebih insyaallah. Kalau bisa kita selesaikan, kita selesaikan barakallahu fikum bi'aunillahi, dengan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله تعالى الإمام مقبل ابن هادي الودعي حفظه الله في dalam رسالة هذه دعوتنا وعقيدتنا قال السادس yang keenam نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبغض من تكلم فيهم ونعتقد أن الطعن فيهم طعن في الدين لأنهم حملته إلينا ونحب أهل بيت النبوة حبا شرعيا. Yang keenam, kita mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita membenci marah terhadap siapapun yang berbicara tentang mereka, dan kita meyakini bahwa mencela mereka adalah mencela agama, karena merekalah pembawa agama itu kepada kita, dan kita mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk kecintaan yang sesuai dengan syariat. Beliau membawakan ini tentu ada yang dituju sebagaimana para ulama al-mutaqaddimin. Faqrah ini atau nomor 6 ini bantahan terhadap siapa? Pertama, kaum Syiah Rafidhah. Kedua, kaum Khawarij barakallahu fikum. Ya, bantahan terhadap kaum Khawarij yang mereka mengkafirkan barakallahu fikum sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menghalalkan darah mereka barakallahu fikum. Kemudian yang ketujuh, nuhibbu ahlal hadithi wasaira salafil ummati min ahli sunnah. Kita mencintai ahlul hadith dan seluruh salaf umat ini, ay salafus salih, min ahli sunnati. Poin yang ketujuh ini juga ada yang dituju, yaitu bantahan terhadap sikap ahlul bid'ah wal ahwa. Ahlul bid'ah barakallahu fikum wal ahwa'i, karena termasuk dari ciri khas mereka al-waqi'atu, benci terhadap ahlus sunnati wal jama'ah barakallahu fikum. Maka kita mengutarakan kecintaan kita kepada ahlul hadith dan kecintaan kita kepada salaful ummah min ahli sunnah untuk membantah mereka barakallahu fikum. Karena ciri mereka di dalam beragama ini sangat-sangat benci terhadap ahlus sunnati wal jamaah, nanti kita akan ketemukan poin terhadap orang yang kelihatannya tawadu, kelihatannya taat beribadah jamaah itu tabligh, tapi bencinya terhadap ahlus sunnati wal jamaah keras. Akan disebutkan barakallahu fikum. Kemudian poin yang ke-8, naqrahu ilmal kalami. Kita membenci ilmu kalam. Kenapa? Wa nara annahu min a'zamil asbabi litafriqatil ummah. Kita membenci ilmu kalam. Kenapa barakallahu fikum? Karena ilmu yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita berpendapat bahwa ilmu kalam merupakan penyebab yang paling besar terjadinya perpecahan di tengah umat ini. Dengan tersebarnya ilmu kalam barakallahu fikum, terhalangi umat dari belajar kitabullah dan belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga mereka berada dalam kebodohan, dalam kejahilan, berbagai macam bid'ah terjadi barakallahu fikum, dan wajar kalau terjadi perpecahan di kalangan mereka. Yang ke-9, la naqbalu min kutubil fiqhi wa min kutubit tafsiri wa minal qisasil qadimati wa minas siratin nabawiyyati illa ma thabata anillahi au an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kita tidak menerima kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir, dan cerita-cerita al-qadimah tentang masa yang silam. Min siratin nabawiyah, dari cerita-cerita hidup Nabi kita alaihi salatu wassalam, kecuali apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan juga datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa laisa ma'nahu annana nanbudhuha. Bukan artinya bahwa kita membuang semuanya, ya kitab-kitab fikih, kitab-kitab tafsir. Enggak. Au naz'umu annana nastaghni anha. Juga kita tidak menyangka dan mengira bahwa kita ini tidak butuh. Nastaghni anha. Barakallahu fikum. Bal nastafidu min istinbatati ulama'inal fuqaha'i wa ghairihim. Bahkan kita mengambil faedah istinbat, pengambilan-pengambilan hukum oleh yang dilakukan oleh ulama kita dari kalangan ahli fikih atau selain mereka. Walakin, ini kesimpulannya, la naqbalul hukma illa bidalilin sahihin. Kita tidak menerima hukum kecuali dengan dalil yang sahih. Dari sini kita mengetahui tentang mauqif beliau rahimahullah sebagaimana ahlus sunnati wal jamaah. Mereka tidak menerima apapun kecuali dengan dalil yang sahih barakallahu fikum. Loh, kenapa harus ada sahih? Karena ada orang berdalil dengan hadis lemah. Terkadang ada dalil yang sahih, tetapi bukan itu penjelasan hukumnya. Maka kita tidak menerima sebuah hukum kecuali dengan benar-benar bahwa ini adalah dalil. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari sini sekali lagi kita mengerti sikap beliau di dalam membimbing, mendidik ahlus sunnati wal jamaah. Sehingga kalau di belakangnya murid-murid beliau banyak yang menyimpang, banyak yang menyeleweng, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya, terus kita salahkan gurunya enggak? Oh, enggak. Penyimpangan dan penyelewengan itu barakallahu fikum min indi anfusihim, dari diri-diri mereka. Sementara alim jahbal seperti zakal Imam Mukbir rahimahullahu taala demikian mendidik barakallahu fikum di atas kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ke-10, la naktubu fi kitabatina wala nulqi fi durusina wala nakhtubu illa bi Qur'anin aw hadithin salihin lil hujjiyati. Kita, kata beliau, tidak menulis karya-karya tulis, dan juga kita tidak menyampaikan di daras-daras kita, dan kita tidak berkhutbah, bermuhadarah, kecuali dengan Quran atau hadis yang salih lil hujjiyah, bisa menjadi hujjah. Wa naqrahu ma yasduru min kathirin minal kuttabi wal wa'idhin minal aqasisil batilati wa minal ahadithid da'ifati wal mawdu'ah. Dan kita membenci, tidak menyukai yang muncul dari kebanyakan orang-orang ahli tulis, bisa menulis, atau orang-orang yang wa'id, para pemberi nasihat-nasihat, atau dari cerita-cerita al-batilah. Di dalam buku ini terdapat cerita-cerita batil. Orang yang senang dan suka menjadikan orang menangis dengan cerita-cerita sedih dan seduh, tetapi ceritanya batil, tidak benar, barakallahu fikum. Atau menyampaikan itu semua dari hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis maudhu. Kita tidak suka hal ini. Kenapa? Karena termasuk dari penyebab tersebarnya kebid'ahan, bahkan sampai kepada kekufuran dan kesyirikan, karena bertebarannya cerita-cerita batil, khurafat, bertebarannya hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis maudhu. Yang ke-11, kata beliau, la nukaffiru musliman bidhambin illa syirik billah. Kita tidak mengkafirkan seorang muslim pun dengan dosa, kecuali dengan bidhambi syirik billah, kecuali dengan dosa syirik kepada Allah, atau karena meninggalkan tarkis salah, meninggalkan salat, awir riddah, atau murtad. A'adzanallahu wa iyyakum min dzalik. Semoga Allah menjaga kami dan menjaga kalian dari itu semua. Kata beliau, kita tidak mengkafirkan seorang muslim dengan sebuah dosa, kecuali dosa itu tingkatannya syirik, dosa itu meninggalkan sholat, atau murtad. Barakallahu fikum. Nah, dari sini ada fikih beliau yang kita diberitahukan. Apa itu? Beliau berpendapat tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Apakah dia meninggalkannya juhudan, menentang, atau dia meninggalkannya alal kasal, di atas. Ini fikih beliau terkait dengan hukum orang yang meninggalkan sholat. Sebagaimana pendapat Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, beliau juga berpendapat tentang kufurnya orang yang meninggalkan sholat, apakah juhudan dengan menentang atau dengan takasulan watahawunan, meremehkan, mengentengkan atau malas. Barakallahu fi. Yang kedua belas, nu'minu bi annal qur'ana kalamullahi gairu makhluk. Kita beriman bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Ketika melihat barakallahu fikum dalam karya-karya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebelumnya juga dibawakan seperti ini. Kenapa kok tidak cukup dengan Al-Quran adalah kalamullah? Karena kondisi di saat itu harus menambah dengan kata-kata gairu makhluk. Kondisi di saat Mu'tazilah menyangka dan mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, sehingga para ulama kemudian menambahkan di saat prinsip hak Al-Quran adalah kalamullah, mereka menambahkan gairu makhluk. Di saat munculnya fitnah bi khalqil Quran, barakallahu fikum, dan ini yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah sampai pada hari kiamat. Kedua, keyakinan kalimat ini adalah kalimat yang besar. Oh, kok iya? Iya. Kenapa? Karena telah berkorban untuk mempertahankan kalimat ini Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Besar persoalannya, sehingga terus dibawakan, ditulis, dicatat, disampaikan sebagai kaidah barakallahu fikum yang baku rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah Al-Quran itu adalah kama kalamullah, bukan makhluk. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi penambahan kalimat gairu makhluk itu memiliki makna besar, dan telah berlalu peristiwa besar pejuang Al-Quranul Karim Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala barakallahu fikum di saat fitnah bi khalqil Quran. Sampai para ulama mengatakan akidah Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Maliki, seperti akidahnya Al-Imam Ahmad. Walakin, akan tetapi Imam Ahmad yadhhar, ada di permukaan dari semuanya itu. Padahal Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i. Ahmad yadhhar, kenapa? Karena ujian besar yang beliau hadapi. Barakallahu fikum. Sekali lagi, ujian besar yang dialami oleh ulama ahli sunnati wal jamaah atau ahli sunnati wal jamaah liraf'i darajatihim, untuk mengangkat derajat mereka rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau antum mendengar ujian celaan terhadap zakal imam Rabi hafizahullahu ta'ala, ketahuilah li raf'i darajatihi, keuntungan besar buat beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah. Barakallahu fikum. Ketiga belas, nara wujubat ta'awuni ma'a ayyi muslimin fil haq. Kita berpendapat wajib untuk saling bahu-membahu bersama siapapun dari muslimin dalam hal kebenaran. Barakallahu fikum. Wa nabra'u ilallahi minad da'awatil jahiliyah. Kalimat ini ada isyarat. Di kalimat sebelumnya ada isyarat, yaitu isyarat ke firman Allah Azza wa Jalla, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu apa? Alal ismi wal udwan. Wajib untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, tapi tidak boleh tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Beliau menyebutkan wajib ta'awun sama siapapun alal haq, tetapi di atas batil adalah haram untuk ta'awun. Dan kita berlepas diri kepada Allah dari seruan-seruan jahiliyah. Maksudnya, kita tidak boleh menolong mereka. Kita tidak boleh membantu mereka. Kita tidak boleh memasang kuping mendengar ajakan dan seruan mereka. Karena di saat kita memasang kuping mendengar ahlul bid'ah wal ahwa, sama artinya kita membantu dia untuk menghancurkan Islam. Barakallahu fikum. Kemudian yang ke-14, la nara al-khuruj 'ala hukamil muslimin mahma kanu muslimin. Kita tidak boleh keluar, kita berpendapat tidak boleh keluar, atau kita tidak berpendapat keluar dari pemimpin muslimin bagaimanapun Islamnya mereka. Tidak boleh. Selama dia adalah pemimpin muslim, barakallahu fikum. Engkau tidak boleh keluar untuk mengangkat senjata memberontak. Atau engkau tidak boleh keluar dari pemimpin dengan mencela, mencaci maki dari mimbar ke mimbar, melalui surat kabar, surat kabar. Engkau tidak boleh melakukan itu, barakallahu fikum. Wala naral inqilabati sababan lil islah. Dan kita tidak memandang dan melihat bahwa cara kudeta itu sebagai sebab perbaikan di sebuah negeri. Tidak. Bal ifsadil mujtama'i. Langkah seperti ini untuk merusak al-mujtama'. Ya. Antum lihat kudeta berapa korban jatuh di kalangan kaum muslimin. Baik yang melakukannya atau yang membela yang dikudeta. Amma hukamu adan fanara kita lahum wajiban hatta yatubu minal ilhad wa minal ishtiraqiyah wa min da'watin nas ila ibadati linin wa markis wa marik apa wa mar mars afwan ya wa ghairihima min zu'ama'il kufur. Di saat dulu Aden dikuasai oleh barakallahu fikum ya syuyu'iyun komunis, barakallahu fikum, kata beliau bahwa kita berpendapat bahwa hukum yang ada di Adan itu wajib diperangi sampai mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari hukum yang menyimpang dan menyeleweng, atau wa minal ishtiraqiyah, sosialisme, barakallahu fikum, ishtiraqiyah, dan sampai mereka bertaubat dari mengajak manusia beribadah kepada Lenin dan Marx, barakallahu fikum, atau selainnya dari pemimpin-pemimpin kufur. Tapi sekarang Aden telah kembali menjadi, barakallahu fikum, bersatu dengan Yaman Utara, rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-15, nara hadhil jama'atil mu'asiratal mutakafirata sababan li furqatil muslimin wa idha'afihim. Kita melihat dan memandang bahwa jamaah-jamaah yang mu'asirah, mutakathirah, mu'asirah yang muncul hari belakangan ini, kemudian menjamur mutakathirah, ini sebagai sebab perpecahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin, dan juga sebagai sebab idha'afihim, kelemahan kaum muslimin. Bila syak. Ya. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba, terus rihukum. Gagal memang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini adalah pemberitahuan bahwa bermunculan dan menjamurnya firaq sebagai penyebab perpecahan, satu. Dua, sebagai penyebab kelemahan orang-orang Islam. Bukan cuma, ya akhi, semakin banyak kelompok-kelompok ini, kita semakin kuat. Subhanallah. Ya. Kalimat barakallahu fikum farig. Farighah. Kalimat kosong. Mengatakan bahwa dengan bermacam-macamnya semuanya atas nama Islam, abadan. Ya, kita setelah mengenal dakwah ini bisa tahu. Mungkin dulu kita menganggap, oh ini ikhwanul muslimin, ibadahnya ininya itunya dulu. Tapi setelah belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mengerti kemana arahnya. Barakallahu fikum. Dari nasyid-nasyidnya, ya Allah, memang membakar, memang memikat, menarik, menyedot semua, barakallahu fikum, semangat membara kita untuk Islam. Tapi bagaikan beduk yang punya bung tapi dalamnya kosong. Beliau akan sebutkan, nara da'watal ikhwanil muslimin gaira qadiratin wa gaira salihatin li islahil mujtama. Kita melihat dakwahnya ikhwanul muslimin tidak mampu dan tidak cocok untuk memperbaiki mujtama. Ya, bagaimana mau memperbaiki mujtama wa mereka sendiri demikian. Barakallahu fikum. Kata beliau, idh qad asbahat da'watan siyasiyatan. Karena ikhwanul muslimin itu sebagai telah menjadi dakwah politik. La ruhiyah, tidak ada pembangunan ruh ke dalam. Kalau sudah namanya politik, di sana akan ada saling tipu. Di sana akan ada saling sikut. Di sana akan ada saling celah-mencela. Di sana akan ada saling jatuh-menjatuhkan. Di sana ada ambisi terhadap dunia dan kedudukan. Terus, apa yang mau diperjuangkan? Barakallahu fi. Ya? Wa aydan, kata beliau, asbahat da'watan mubtadi'ah, mubtada'ah, li'annaha da'watun ila mubayaati majhulin. Dan menjadi sebuah dakwah mubtada'ah, bid'ah, karena di sana ada ajakan seruan untuk berbaiat kepada wong tidak ada. Tidak ada wujudnya, siapa yang mau dibaiat? Imam-imamnya siapa? Barakallahu fikum. Ketiga, kata beliau, setelah menyebutkan bahwa dakwah ikhwanul muslimin dakwah sia-sia, sudah menjadi dakwah sia-sia, dakwah mubtada'ah, wa da'watan wa da'wata fitnah, dakwah fitnah. Barakallahu fikum. Kenapa? Li'annaha qa'imatun ala jahlin wa sa'iratun ala jahlin. Karena berdirinya saja di atas kebodohan dan juga berjalannya di atas kebodohan. Saya yakin antum kalau menyampaikan seperti ini pedas telinganya mereka, dan mereka enggak mau. Tapi ingat, sudah ada di mukaddimah di depan. Orang sekelas kejahat Fir'aun yang mengaku diri sebagai Tuhan, bahwa itu adalah pelanggaran berat dalam kehidupan makhluk di dunia ini, itu pun menyangka kalau dia adalah di atas kebaikan, mengarahkan di atas kebaikan, dan yang melakukan pengerusakan adalah Musa. Barakallahu fikum. Ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga kalau sekiranya terjadi sekarang, ya akhi, anak ini kami ini memperbaiki, kenapa engkau mengatakan bahwa kami merusak? Ya, sekali lagi, kalau ini dibacakan, nanti akan sampai di bawahnya barakallahu fikum tentang jamaatut tabligh. Wa nansahu ba'dhal ikhwah al-amilina fiha min al-afadil bitakhalli anha hatta la yudhi'a waqtahum fi ma la yanfa'ul islam wal muslimin. Dan kita menasihati sebagian saudara-saudara kita yang mungkin masuk berbuat tidak tahu ini mau dibawa kemana, ya, dari orang-orang yang ya artinya terpandang tapi termakan dengan pemikiran ikhwanul muslimin, agar segera melepaskan diri darinya, sehingga barakallahu fikum la yadhi'u atau hatta la yadhi'a waqtuhum, tidak hilang waktunya di dalam kesia-siaan, tidak memberikan manfaat bagi Islam dan tidak pula memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Beliau kalau bercerita tentang ikhwanul muslimin di majlis, beliau sering mengambil teladan atau contoh murid beliau. Dulu yang hafid Al-Quran satu. Kedua, suaranya merdu. Bagus, barakallahu fikum. Kena dakwah ikhwanul muslimin. Dipilih untuk menjadi penyanyi nasyid. Hilang semuanya, barakallahu fikum. Ya tentu jadi penyanyi, ya tetap dikasih. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Orang yang terlibat, kata beliau, di dalamnya, segera melepaskan diri padanya, agar waktu mereka itu tidak sia-sia. Barakallahu fikum. Ya, pada sesuatu yang tidak bermanfaat bagi Islam dan muslimin. Wa 'alal muslimi ayyakuna hammuhu annallaha yansurul islam wal muslimin. Atas setiap muslim, hendaklah dia punya cita-cita, yaitu agar Allah menolong Islam dan menolong kaum muslimin. Bagaimana caranya? Mungkinkah Islam atau muslimin ditolong oleh Allah dengan beragama yang salah dan keliru? Jawabannya tidak. Mungkinkah Allah akan menolong barakallahu fikum di saat akidah orang warna-warni? Jawabannya tidak. Kenapa? Coba kita lihat sebuah contoh perjalanan jihad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada perang Hunain. Peperangan yang pertama kali terjadi setelah pembukaan kota Mekah. Berarti pasukan besar, karena mereka telah berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Subhanallah. Jumlah pasukan besar belum pernah terjadi sebelumnya Sebelumnya sedikit bilangan selalu menang. Sekarang bilangan besar. Allah bercerita di dalam Al-Quran tentang kegagalan mereka. Kenapa? Yang memimpin perang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Imamul Anbiya wa Imamul Rusul. Pasukan adalah pasukan yang telah lewat. Orang-orang bersih, manhajnya, akidahnya. Tapi ada kesalahan di saat itu. Idh a'jabathum kathratuhum. Di saat muncul, barakallahu fikum, dari mereka, sebagian mereka, perasaan, wah, tidak dikalahkan. Allah turunkan ujian. Itu satu kecil kesalahan. Padahal yang memimpin jihad adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kesalahan itu dilakukan dari awal? Ya, manhajnya keliru, akidahnya keliru, ibadatnya banyak yang keliru. Terus apa yang bisa diambil? Ditunggu pertolongan Allah akan turun. Berarti apa yang dilakukan oleh ahlus sunnati wal jamaah lah yang mengundang pertolongan Allah itu turun. Selalu mengikat, selalu bergerak, berjuang, berbuat dalam bingkai Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Na'am. Kemudian ke-17, wa amma jama'atut tabligh fa ilaika ma katabahu al-akhul fadil Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wusabi. Beliau tulis di sini hafizahullah, ya. Sekarang beliau juga sudah meninggal dunia, barakallahu fikum. Adapun terkait dengan jama'atut tabligh, ya. Ini saya sodorkan kepada kalian apa yang ditulis oleh saudara Al-Fadil Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi rahimahullahu taala. Pertama, ya'maluna bil ahaditsi dha'ifati bal wal mawdhu'ah wa ma la aslalah. Satu, jama'atut tabligh itu mengamalkan hadis-hadis dha'ifah, bahkan sampai tingkat hadisnya maudhu', dan bahkan mengamalkan hadis-hadis la aslalah, hadis yang tidak punya asal. Dua, tujadu fihim bid'un katsiratun, dijumpai di tengah mereka bid'ah-bid'ah yang banyak. Bal inna da'watahum mabniyatun 'alal bid'ah, sampai dakwah mereka itu terbangun di atas kebidaan-kebidaan. Id amudu da'watihimul fiqri huwa al-khuruju bihadzat tahdid. Sebab tiang dakwah mereka al-fiqri itu, penyanggah, ya, fiqri bil qaf, itu ruas tulang belakang. Ya, untuk menyanggah dakwah mereka itu adalah keluar dengan batasan-batasan ini. Apa itu? Min kulli syahrin thalathatu ayyam. Pada setiap bulan Anda khuruj 3 hari. Masih ingat? Masih ingat enggak? Saya mengingatkan ini yang pernah terlibat. Masih ingat? Yang dulu pernah terlibat, barakallahu fikum. Sehingga pertanyaan saya, masih ingat? Ya, walaupun dijawab di dalam hati enggak apa-apa. Barakallahu fikum. Setiap bulan 3 hari. Wa fis sanah, dalam setiap tahun 40 yauman, 40 hari khuruj. Wa fil umur, dalam seumur harus ada 4 ashur, khuruj 4 bulan. Ini sudah paling tinggi tingkatan imannya, takwanya, amalnya, jihadnya. Ya, keluar sampai seumur itu ada 40 hari berapa? 4 bulan keluar barakallahu fikum. Ah, di sinilah kemudian mulai dari ya Indonesia berangkat ke mana? India, terus Bangladesh dan Pakistan. Pulang-pulang afwan, di Lombok itu ada wong gila karena itu. Bentak khurut jauh-jauh keluar jual sawahnya. Besoknya lagi mau khurut keluar lagi jual sawahnya. Sampai jadi ini haji lo. Ya, wis sekarang gila. Bagaimana enggak gila, harta bendanya ambles. Hafizani wa hafizakumullah. Kata beliau, kita habiskan wa fi kulli usbu'in jaulatan. Masih ingat? Jawab sendiri. Ya, apa yang telah lewat. Dalam setiap minggu itu ada dua jaulah. Ya. Kalau yang pernah terlibat, ya tentu ingat kata jaulah. Apa itu? Jaulatun fil masjid alladhi tusalli fihi wathaniyatu mutanaqqilah. Satu, Anda melakukan jaulah masjid yang Anda sholat padanya. Jaulah yang kedua, ini yang pindah-pindah. Dari mana tahdid seperti ini? Dalam setiap barakallahu fikum bulan harus ada 3 hari. Dalam setiap tahun ada 40 hari. Dalam seumur ada 4 bulan. Setiap minggu ada jaulatan. Jaulah pada masjid yang kita tinggal sholat padanya. Ini barakallahu fikum mereka. Dan yang kedua adalah berpindah-pindah. Ya, sehingga ya Allah, sampai pada hari ini di Sumbawa pondok pesantren haula, sampai pada hari mulai dari berdirinya sepi, nggak tahu. Ya, ya karena kalau pelatihan tingkat iman itu dengan khuruj ini kan ya mesti sepi, memang wajar. Ya. Dididik khuruj ini itu dan seterusnya barakallahu fikum. Ya tapi begitu. Wa fi kulli yaumin halaqatan, dalam setiap hari itu ada 2 halaqah. Berarti beliau berbicara dengan sebuah pengalaman yang beliau lihat dan saksikan. Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Halaqatun fil masjid alladhi tusalli fi. Satu halaqah yang dibikin di masjid yang dia sholat padanya. Anda sholat di tempat itu. Wathani fil bait. Wathaniyah. Halaqah kedua di rumah. Masih ingat? Hah? Yang terlibat dulu masih ingat ini semua? Barakallahu fikum. Walayardaw anisyakhsi illa idhal tazamahu. Mereka jamaatut tabligh tidak menerima, tidak ridha terhadap seseorang kecuali apabila dia konsekuen atas ini semua. Kalau ngelihat ada sedang turun imannya. Ya, sedang turun imannya. Barakallahu fikum. Wala syak, kata beliau, annahu bid'atun fid din ma anzalallahu biha min sultan. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah sebuah kebid'ahan dalam agama yang tidak pernah Allah turunkan hujah sedikit pun. Nah, kita azan dulu barakallah. Al-muadzin yuadzin. Nah, Allah. Bismillah. Kita langsungkan barakallahu fikum. Yang ketiga di antara gambaran kesesatan yang terdapat pada jama'atu tabligh. Yarawna anda anna da'wata ila tauhidi tansirun lil ummah. Mereka berpendapat bahwa dakwah kepada tauhid itu adalah dakwah tanfir, menjadikan umat lari. Keempat, yarawna anna da'wata ila sunnati tanfirun lil ummah. Mereka berpendapat bahwa seruan kepada sunnah yang itu merupakan diddul bid'ah, mereka anggap bahwa itu menjadikan umat lari. Kelima, yaqulu amiruhum bil Hudaidah. Berkata pimpinan dedengkot jama'atu tabligh di Hudaidah, penulisnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau punya markaz atau markiz di Hudaidah. Kata tokohnya, bid'atun tajma'un nasa khairun min sunnatin tufarriqu bainahum. Bid'ah yang menghimpun orang itu lebih baik daripada sunnah yang memecah belah mereka. Subhanallah, subhanallah. Keenam, yukinnunal adawata li ahli sunnah. Mereka menyembunyikan, menanam permusuhan terhadap ahlu sunnah. Ya, sehingga kalau ada ahlu sunnah dipukul, ya, diancam. Sampai bahkan ustaz kita, Ustaz Syafruddin, kena keprokan. Barakallahu fikum, mereka setelah ngajar biasa, rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi memang mereka memancang permusuhan terhadap ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Kita masih ingat, barakallahu fikum, dalam nasihat Syekhuna Muqbir rahimahullah, kenapa kok semua ahlul bid'ah wal ahwa bersatu padu menghadapi ahlus sunnati wal jamaah? Jawabannya, karena dakwata ahli sunnati wal jamaah al-wahidah, satu-satunya yang siap berani berbicara, membongkar, menjelaskan tentang kekeliruan, kesalahan, penyelewengan, penyimpangan, kesesatan mereka, al-wahidah. Sehingga wajar kalau mereka itu menjadi sasaran semua dan dari semua arah. Ya, sekarang termasuk orang yang antum lihat tawadu, tapi kalau sudah jengkel, wah, premannya naik. Apalagi kalau sudah ngelihatkan tatunya, sampai wahid kan ikhwanuna fi awal, barakallahu fikum, dia mengatakan, ini hadisnya dhaif. Ya sudah, ini hadisnya dhaif, yang kuat ini. Ya benar, hadisnya dhaif, memang tangannya kuat, ya memang besar orangnya, Bar. Sampai ikhwan kita, ya Allah, kalau dia pukul saya sekali, KO saya, katanya. Jadi diancungkan tangan, ya ini sudah dhaif, yang kuat yang ini. Subhanallah. Hafizani wa hafizakumullah. Kemudian as-sabi yang ketujuh, yuzahidunan nasa anil ilmin nafi'. Mereka menghalangi, ay tazhid, menjadikan orang zuhud, maksudnya menghalangi orang dari ilmu nafi'. Loh, kenapa? Padahal mereka adalah berdakwah. Ya, kalau sampai pengikutnya itu belajar ilmu nafi, akan dia tahu kesalahannya, akan tahu kerusakan jamaah ini, pada akhirnya ditinggalkan. Sehingga apa yang menjadi sasarannya atau pendidikannya, yaitu menyampaikan ilmu fadail. Ilmu-ilmu tentang fadilah-fadilah ini menurut mereka tidak akan ada bersinggungan bainahum, dan juga tidak akan bersinggungan di tengah umat. Menawarkan ini, kalau zikir sekian, kalau ini, wah apalagi kalau sudah cerita tentang siwak, wah berbagai macam cerita khurafat yang mereka barakallahu fikum. Itu adalah salah satu kampanye untuk menarik barakallahu fikum muslimin. Talmihan wa tasrihan. Apakah pelarangannya itu dalam bentuk sindiran atau tasrihan, terang-terangan? Ya, kita ini kepingin hidupnya bagaikan awan yang membawa gumpalan-gumpalan, ya, apa namanya, air, apa, air hujan, awan yang membawa air hujan. Kita kepingin, wah, dididik murid-muridnya. Ya, tidak usahlah kita menjadi sumur saja. Sumur itu kan orang yang datang. Gambarannya, ya antum belajar seperti ini, barakallahu fikum, dikatakan wis, nunggu sumur, orang yang datang ngambil, begitu capek, lelah. Tapi kita sekarang pembawa kesana kemari. Subhanallah, bagus kan? Tapi tujuannya ini, talmihan, sebagai bentuk barakallahu fikum, sikap menghalangi orang untuk belajar. Ya, kita ingin bergerak. Loh, kalau kita main akal-akalan seperti dia, betapa sering gumpalan awan itu telah menghancurkan kaum siapa? Hah? Kaum siapa baru? Kaum Ad kan? Ya, datang disangka kalau ini awan yang mengandung hujan, ternyata petir keluar yang menyambar mereka. Kalau kita mau main akal-akal filsafat, kita itu kepingin menjadi mata air yang terus berjalan. Betapa banyak sumber air ketika berjalan itu bawa tai, leyeto, bawa kotoran, bawa bau, bawa ini dan seterusnya. Tapi kan kalau sumur tadi memang masya Allah, orang datang nimba langsung minum. Ya coba minum di mata air tadi yang sedang berjalan. Subhanallah, subhanallah. Yang kedelapan, yarauna annahu la najata linnas illa an tariqihim. Mereka mengatakan bahwa, berpendapat, tidak ada keselamatan bagi manusia kecuali melalui jalan mereka. Wa yadribuna ala dzalika matsala. Mereka membuat sebuah permisalan. Seperti apa? Bisafinatin Nuh. Man raqiba fiha naja. Permisalan mereka ini seperti orang yang dulu di zaman Nabi Nuh sedang naik perahu. Perahunya Nabi Nuh, ya, sedang berlayar, barakallahu fikum. Orang yang naik ke perahu itu maksudnya masuk ke jamaah tablik, naja, selamat. Wa man lam yarkab halak, yang tidak mau ikut naik ke perahu akan binasa. Antum lihat permisalannya, barakallahu fikum. Ya, ya, namanya orang bodoh, tidak ngerti, apalagi kalau sudah mumet-mumet di rumah. Ya, kena ini, ya cepat terenyuh, cepat mau ikut, dan seterusnya. Permisalannya seperti permisalan perahu Nabi Nuh. Wayakulun, mereka mengatakan, inna da'watana kasafinatinu. Dakwah kita ini bagaikan perahunya, bahteranya, perahunya Nabi Nuh. Kata Syekh Muhammad rahimahullah, waqad sami'tu hadzal mathala minhum fil Urdun wal Yaman. Saya telah mendengar permisalan ini dari mereka ketika di Urdun dan ketika di Yaman. Kesembilan, la yahtamuna bitauhidil uluhiyah wa tauhidil asma was sifat. Mereka tidak memberikan perhatian, tidak punya ihtimam terhadap, ya, barakallahu fikum, uluhiyah wa tauhid asma was sifat. Yang kesepuluh, innahum gairu musta'iddina li talabil ilmi. Mereka enggak punya kesiapan untuk menuntut ilmu. Kalaupun dipesan, ya, menghadiri halaqah di masjid, kalau yang menyampaikan ahlus sunnah wal jamaah, banyak caranya yang menjengkelkan. Subhanallah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mereka enggak punya kesiapan untuk belajar seperti antum belajar mengerti nahwu, mengerti ini, mengerti itu. Mereka enggak punya. Barakallahu fikum. Wa yarawun al-waqt alladhi yusrafu fi talabil ilmi dha'i'an. Mereka berpendapat bahwa waktu yang dimanfaatkan, dipergunakan untuk menuntut ilmu itu dha'i', sia-sia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian beliau mengatakan, wa fihim ghairu ma dzukir. Pada mereka itu, ya, selain apa yang disebutkan, itu masih ada banyak tidak disebutkan oleh beliau rahimani wa rahimakumullah, ya, mungkin yang sudah dulu berpengalaman, ya, bisa menambahkannya ketika menjelaskan. Ini loh, ini juga sudah 10 lewat 11, 11 sampai 20 lewat lagi lebih bagus. Ya, barakallahu fikum. Kenapa? Karena dengarkan ucapan Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, innama tunqadu ural Islam urwah idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Ya, dia mengerti kehidupan jahiliyah, apalagi kalau sudah terlibat di dalamnya, akan lebih kuat dia lagi untuk mempertahankan, menjaga, melindungi dirinya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Yang ke-18 kita baca, nataqayyadu fi fahmina li kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi fahmi salafil ummati minal muhadithin gairu muqallidin li afradihim bal na'khudhu al-haqqa mimman ja'a bihi wa nahnu na'lamu anna hunaka man yad'i as-salafiyyata was-salafiyyatu bari'atun minhu id qad asbaha yujari al-mujtama'a fi tahlili ma harrama Allah ka ashabi Abdurrahman, Abdul Khaliq, wa Muhammad Surur, kata beliau. Kita meyakini bahwa pemahaman kita terhadap kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita bukan meyakini, nataqayyad, kita mengikat pemahaman kita terhadap kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaful ummah dari para ahlul hadith, tapi dengan tidak taklid kepada individu mereka. Ya, tidak taklid barakallahu fikum kepada individu mereka, bal na'khudul haq, kita mengambil kebenaran apa yang dibawanya. Maksudnya harus kita pisahkan individu sang alim dengan kebenaran yang dibawa. Kep memisahkan kebenaran yang dibawa ini adalah maksum, adapun orangnya tidak maksum. Berarti intima kita ini kepada al-haq, bukan kepada al-ashkhas, bukan kepada individu kita mengaitkan, menisbatkan diri, tetapi kepada al-haq yang dibawanya. Kalau kita menisbatkan diri kepada al-haq, otomatis kita bergabung dengannya di atas al-haq rahimani wa rahimakumullah. Disinilah sering terjadi. Dan bagaimana para ulama mengingatkan sampai pada hari ini, Asy-Syaikh Rabi hafizahullah ta'ala, untuk intisab kepada al-haq, jangan intisab kepada al-ashkhas, individu orang, barakallahu fikum. Ya, menisbatkan diri kepada individu orang, kita diperingatkan jangan, tetapi kita melihat kepada kebenaran yang dibawanya, atau nisbahkan diri kepada kebenaran yang dibawanya. Dan kita mengetahui di sana ada orang-orang yang mengaku berjalan di atas dakwatus salafiyah, sementara dakwah salafiyah itu berlepas diri darinya. Ya, sebab beliau contohkan, sebab qad asbaha, orang tersebut asbah yang mengaku berjalan di atas dakwah salaf, asbah yujaril mujtama'ah fi tahlili ma harramallah. Yujarir ay bimakna wafaqah, setuju, sejalan dengan masyarakat dalam hal tahlil, penghalalan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya, seperti pengikutnya Abdurrahman Abdul Khaliq, antum dibawakan, barakallahu fikum, ya, daging korban, ini sapi atau kambing, ya, semoga jangan sampai terjadi di ma'had kita. Setelah itu antum sedang makan, antum sedang nyembelih, antum sedang ini, pokoknya sudah bread. Ya, artinya diambil gambarnya. Besok mungkin bisa datang lebih banyak lagi. Yang penting ini langkah yang mereka lakukan. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh orang yang mengaku as-salafiyah. Sekarang coba lihat teman-teman kita yang tergeret jauh. Awalnya diingatkan, dinasihatkan, ditegur. Tegurannya pedas memang dari sang bapak. Tapi kalau dia menganggap ini bapak dan ada kejujuran pada dirinya bahwa bapaknya sedang marah karena kesalahan saya ini berarti besar, tubtu ilallah, insyaallah Allah akan jaga dia. Tapi kalau dia mutalaumin, ya, warna-warni main, sudah. Sesuatu yang kemarin sekali lagi gambarannya keras, tegas, mengatakan haram, sebentar. Lemah, tidak punya kekuatan lagi untuk bertahan. Iya? Kenapa? Mulai dari dia tidak menerima nasihat itu saja, barakallahu fikum, sudah ada hudhudhin nafs, kepentingan diri yang mau diperjuangkan, larinya kepada dunia. Sehingga di saat dia terlihat demikian, dunia datang dalam kondisi terhormat. Datang para pembela-pembelanya, orang yang punya duit. Teruskan Ustaz. Ya, ayo maju, jalan sudah. Tidak peduli. Datang tawaran, datang ini. Begitulah, barakallahu fikum. Dunia apabila datang dengan penuh keterhormatan, pemilik dunia akan menghinakan kita, mengatur kita. Di dalamnya yang memanfaatkan dunia orang lain, ahlul bid'ah juga akan datang mengatur Anda dan juga menguasai Anda, hancur lebur. Barakallahu fikum. Artinya ini adalah pelajaran untuk kita selalu berjalan bersama al-haq itu sepanjang masa. Kalau ini yang kita tanamkan pada diri kita, barakallahu fikum, Allah pertama akan menggabungkan kita kepada kebenaran itu dan menjaga kita. Kedua, kita pasti akan dipertemukan dengan ahlul haqqi. Tapi ingat, penyakit-penyakit terkadang sering muncul pada diri kita. Dan dengan al-haq itu, kita semprot agar jangan tumbuh lagi, agar jangan berakar lagi. Ketika memuncul, semprot lagi dia. Barakallahu fikum. Saya berbicara seperti petani, ya. Jadi nyemprot rumput supaya mati, bisa enak nanam, ya semprot. Maksudnya, ya bawa al-haq itu untuk membenahi diri kita. Ketika muncul, bawa lagi untuk membenahi. Karena perubahan dinamakan hati di dalam ini karena cepat perubahannya terjadi. Sehingga butuh untuk terus disirami, disirami, disirami. Kalau sudah kokoh, bitaufikillah. Kuat, biaunillah. Bagaimanapun besarnya ujian, Allah akan berikan keselamat. Tumbang orang-orang hebat, orang-orang pintar, tapi dia tetap berjalan. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Dan masih barakallahu fikum, ya. Saya bisa menyelesaikannya, tapi saya khawatir antum tidak sanggup. Ya. Saya khawatir, tetapi insyaallah bisa dibaca rahimani wa rahimakumullah. Namun cukup, ya, mungkin saya banyak menjelaskan di depan di muqaddimah. Ya, saya kepingin membagi apa yang saya tahu di hadapan mudarrisin dan mudarrisat barakallahu fikum yang mendengar kajian rahimani wa rahimakumullah, untuk kita sama-sama bisa selamat barakallahu fik melalui bimbingan, ya, kitabullah dan sunnah rasul, kemudian bimbingan salafun salih ridwanullah alim ajma'in, kemudian warathatul anbiya yang masih hidup di tengah kita rahimani wa rahimakumullah. Ya, tidak bisa saya sempurnakan untuk membacakannya, bukan berarti saya tidak sanggup. Saya sanggup barakallahu fikum untuk menyempurnakannya, ya, tapi saya maaf rahimani wa rahimakumullah. Saya melihat bukan ke diri saya sendiri, afwan, saya khawatir antum tidak siap. Untuk kita habiskan beberapa nomor lagi dengan berjalan cepat. Siap? Hah? Saya melihat yang siap yang muda-muda, yang enggak siap yang sudah berumuran, dan yang muda harus hormat sama mereka. Begitu. Hah? Masya Allah. Insya Allah barakallahu fikum bisa nanti rahimani wa rahimakumullahu jami'an bersama asatidah yang ada di ma'ahad antum barakallahu fikum. Yang jelas saya mengingatkan melalui majlis ini, untuk apa yang antum dapatkan di sini, jadikan pertama kali buat diri kita. Lalu dengan apa yang kita mampu, setelah membenahi diri, kita benahi apa yang kita mampu untuk membenahinya. Barakallahu fikum. Ini pertama kali yang harus ditanamkan. Dan pada mudarrisin dan mudarrisat, terus bekerja sama bersama barakallahu fikum asatidah setempat rahimani wa rahimakumullah di dalam memikul amanat dakwah yang besar ini. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita dipisahkan, kita sama-sama membawa berkah nilai dari Allah Azza wa Jalla. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.